Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutim shaumah fa inna ma atamahu Allahu wa saqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, dia makan atau minum karena lupa, falyutimma shaumah, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma atamahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberinya makan dan minum. Ini hadis menunjukkan bahwasanya al-aklu wasyurbu amdan yubtil shaum, bahwasanya makan dan minum dengan sengaja, yubtilani as-shaum, keduanya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja membatalkan puasa. Walukilal ijma' ala dzalik, telah ada ijma' dinukil tentang masalah ini oleh Nawawi rahimahullah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dan yang lainnya, bahasanya al-aklu wasyurbu mubtilan as-shaum. Sebenarnya rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya asal mufattirat pembatal puasa tiga, al-aklu wasyurbu wal-jima', dalam ayat yang tadi kita baca siang. Al-ana ta'uhila lakum lelas siyami rapasu ila nisa'ikum hun libasu lakum ma'antun libasu lahun al-ayah. Yang kedua diantara yang nanti akan kita bahas terkait di sini adalah bahwasanya mufattirat, pembatal-pembatal puasa, itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan tiga syarat. Salah satunya adalah an yakuna dzakiran. Pembatal-pembatal puasa yang kita baca nanti dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, pembatal puasa yang ada itu membatalkan puasa dengan tiga syarat. Syarat yang pertama yang terkait dengan hadis ini adalah ya an yakuna dzakiran, dia ingat, ingat dirinya sedang puasa. Kalau lupa, ya maka dia tidak batal. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Menunjukkan bahwa di antara syarat adalah dia ingat, ingat dirinya sedang berpuasa. Qala Abdullah Basam rahimahullahu taala al-ma'na jimali bayyanat hadhihi asy-syari'atu 'alal yusri was-suhulah wat-taklif biqadri taqah. Afwan. Buniyat hadhihi asy-syari'atu 'alal yusri was-suhulah. Syariat ini dibangun di atas kemudahan. Inna hadha din yusrun, agama ini mudah. Wat taklif biqadri taqah, dan pembebanan syariat itu juga sebatas dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa 'adamul mu'akhadhah bima yakhruju an istita'ah aw ikhtiyar. Dan tidak ada dosa, tidak ada siksa, tidak akan dicatat satu perbuatan yang keluar dari kemampuan manusia atau tidak diinginkan keinginan manusia. Iya, ufiya di ummati, dalam satu riwayat rufi' al-qalam an itharath yani al-khata wa nisyan wa masukrihu alaih. Ya, dimaafkan satu perbuatan karena lupa, karena di bawah paksaan ancaman, atau karena tidak sengaja keliru, tidak dengan niat. Wa min dhalik, di antaranya, anna man akala aw syariba aw fa'ala mufattiran ghairahuma fi nahar Ramadan. Di antaranya adalah barang siapa yang makan atau minum atau melakukan pembatal puasa yang lainnya di siang Ramadan, atau ghair min siyam, atau puasa di hari lain selain Ramadan, falyutimma shaumah, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innahu sahih, karena itu puasa sahih. Ya, karena dilakukan dengan lupa. Li'anna hadza laysa min fi'lihi al-mukhtar. Karena hal tersebut ketika dilakukan dengan lupa, ini bukan pilihan dia. Wa innama huwa min Allah, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala, tamahu wa saqa. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, aw fa'ala mufattiran ghairahuma, barang siapa yang makan atau minum atau melakukan pembatal-pembatal yang selain keduanya. Disebutkan dalam salah satu risalah Syekh Muhammad rahimahullah, ya, beliau sebutkan bahwasanya pembatal puasa ada 8. Ditanya beliau rahimahullah ta'ala, mahiyal mufattirat allati tufattiru shaim, apa saja pembatal-pembatal puasa yang membatalkan puasanya seorang yang berpuasa. Fajab rahimahullah ta'ala, ini jelas ya suaranya. Fajab rahimahullah ta'ala, al-mufattiratu fil Qur'ani thalathah, pembatal puasa dalam Qur'an ada 3, al-aklu wasyurbu waljima'. Wa dalil dzalika qauluhu ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyanakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu shiyama ila al-lail. Sudah kita baca tadi siang terkait dengan hadis ayat ini. Dalam Quran ada 3, al-aklu wasyurbu waljima'. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, fa binisbati lil akli wasyurbi, terkait dengan makan minum, sawa'un kana halalan am harama, wa sawa'un kana nafi'an aw dharan, aw la nafi'an wa la dharan, wa sawa'un kana qalilan aw kathira am kathira. Kata beliau, terkait dengan makan minum ini hukumnya umum, apakah yang dia makan dia minum ini halal ataupun haram. Dia makan nasi atau makan daging babi, dia minum air putih atau minum khamr, dua-duanya batalkan puasa. Wasawun kana nafi'an aw dharan, apakah yang dia makan dia minum ini bermanfaat atau mudarat. Iya, dia minum susu atau minum racun, dua-duanya batal. Aulana fi an wal dharar, atau tidak ada manfaat, tidak ada mudaratnya. dia minum sesuatu, makan sesuatu yang tidak ada manfaat atau mudarat, batal puasanya. Wa sawun kana qalilan am katsira, apakah dia yang makan itu banyak ataupun sedikit. Walaupun sisa-sisa makannya ada, mungkin sela-sela giginya dia cungkil-cungkil dengan apa namanya lidahnya, kemudian dia makan, sama hukumnya, apakah banyak ataupun sedikit. Kalau dia makan dengan sengaja, batal puasanya. Qala fa syurbud dukhan mufattir, maka merokok, menghisap rokok adalah membatalkan puasa. Walau kana dharran harama, walaupun dia mudarat dan haram. Kemudian saya lengkap, kata beliau rahimahullahu taala, tsarih yang pertama makan, yang kedua minum, ya mutlak umum, apakah yang dia makan halal atau haram, sedikit atau banyak, manfaat atau mudarat, atau tidak ada manfaat atau mudarat. Yang ketiga, salis al-jima', wa huwa aghladhu anwa'il mufattirat, dan tentu ini adalah pembatal puasa yang paling berat, sehingga harus bayar kafarah seorang yang melakukannya. Ar-rabi, yang keempat, kata beliau, inzal mani biladzah, ia mengeluarkan mani biladzah. Fa idza akhrajahu al-insan biladzatin fasada shaumu, kalau dia sengaja mengeluarkannya dengan ladzah, maka batal puasanya walaupun tidak wajib kafarah. Al-khamis, yang kelima, kata beliau, al-ibru allati yusagna biha at-ta'am wasyarab, suntikan yang fungsinya menggantikan makan dan minum, infus dan sejenisnya yang menggantikan makan dan minum. Yang keenam, kata beliau rahimahullahu taala, alqai amdan, muntah dengan sengaja. Ya, disebutkan dalam kitab yang lain dari Syarah Mumti', apakah muntah dengan sengaja dengan dia masukkan jarinya ke mulut, atau dengan sebab mencium sesuatu dengan sengaja sehingga dia muntah, atau melihat sesuatu dan semisalnya. Yang jelas muntah dengan sengaja. Yang ketujuh, khuruj damil haid wa nifas, keluarnya darah haid atau nifas. Athamin, yang kedelapan, ikhrajud dam bil hijamah, sengaja dia keluarkan darahnya dengan dibekam. Ini delapan. Saya ringkas, kata beliau, al-aqlu wasyurbu wal-jima' wa inzalul mani biladdah wal-ibr allati yustagna bihi ta'am wa syarab, minum suntikan yang bisa yang menggantikan kedudukan makan minum, kemudian al-qai amdan, muntah dengan sengaja, sengaja membuat diri muntah, kemudian khurujud damil haid wa nifas, dan ikhrajud dam bil hijama, sengaja menyengaja mengeluarkan darah dari dirinya dengan dibekam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, wa idza waqa'at hadhil mufattirat, jika pembatal-pembatal yang delapan tadi terjadi, fi nahai Ramadan, di tengah hari Ramadan, min shaimin yajibu alaihi shaum, min shaimin yajibu alaihi shaum, kalau terjadi pembatal puasa yang delapan tadi pada seorang yang wajib puasa, dia batal dengan sengaja, dia lakukan satu perkara tadi, ya dia muntah dengan sengaja, dia makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja, maka tarattaba ada dzalika arba'atu umur. Kalau dia seorang mukallaf yang wajib puasa, dengan sengaja dia membatalkan dengan makan dengan sengaja atau minum sengaja atau yang lainnya, maka dia harus lakukan empat perkara, atau terhukumi dirinya dengan empat perkara. Yang pertama, al-ithmu, dosa. Dia berdosa karena membatalkan puasa tanpa ada uzur. Asani fasadu saum, rusak puasanya, batal puasanya. Kalau dia tengah hari makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja atau sengaja membuat dirinya muntah, dia dosa. Dan yang kedua, rusak puasanya. Yang ketiga, wujubul qadha, dia wajib mengqadha. Iya, ini termasuk permasalahan yang ada khilaf di antara para ulama, apakah seorang yang dengan sengaja membatalkan puasa batal, apa namanya, wajib, punya hak qadha atau tidak. Ini dah khilaf. Yang keempat, wujubul imsak, baqiyat yaumi. Yang keempat, dia harus menahan diri di sisa hari yang lainnya, di sisa hari yang ada. Kalau dia batal jam 2, maka telah batalkan diri. Setelah batal, jangan dia makan, minum dan seterusnya sampai maghrib. Ini pendapat beliau rahimahullahu ta'ala. Qala wa in kana fitr bil jima', kalau sebabnya adalah karena mendatangi istrinya, maka tarattab ala dzalika amrun khamis, ada hukum yang kelima, yaitu harus bayar kafarah. Ya, Syaikhul Utsaimin rahimahullah, pendapat beliau, pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah di sini, kata beliau, seorang yang batal puasa dengan sengaja di siang hari, yang pertama dia berdosa, yang kedua dia rusak puasanya, batal puasanya, yang ketiga dia harus qadha, yang keempat dia harus nahan diri dari yang lainnya, tidak lagi makan minum, dan yang kelima kalau itu adalah karena sebab mendatangi istrinya, maka dia harus bayar kafarah. Kemudian terakhir yang terkait dengan hadis ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, walakin yajibu an na'lam anna hadhi mufattirat la tubsidu saum illa bisyurut halatah. Tapi kata beliau, ketahuilah, wajib untuk diketahui, pembatal-pembatal yang delapan ini, tentunya kecuali haid dan nifas, itu tidaklah membatalkan puasa kecuali dengan tiga syarat. Iya, makan, minum, muntah dan seterusnya dengan sengaja, itu batalkan puasa kalau terpenuhi tiga syarat. Al-awwal al-ilmu, yang pertama dia mengilmui, dia berilmu, mengilmui bahwasanya perkara tadi adalah membatalkan puasa. Yang kedua, al-zikru, dia ingat, dia lakukan dengan ilmu, tahu namanya puasa itu batal kalau makan dengan sengaja, dia lakukan makan. Yang kedua, sengaja, ingat. Asalis al-iradah, yang ketiga iradah, dalam ucapan yang lain mukhtaran, dilakukan dengan keinginan sendiri, ya tidak terpaksa, ya tidak dengan ancaman. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faida tanawal saimu syai'an min hadhil mufattirat jahilan fasyamu sahih, sawan kana jahilan bil waqti aw kana jahilan bil hukmi. Syarat yang pertama adalah ilmu. Sehingga kata beliau, kalau seorang yang sedang puasa dia melakukan pembatal-pembatal tadi atau salah satunya karena jahil, karena tidak tahu, karena jahil, maka puasanya sah. Apakah jahilnya terkait dengan waktu atau jahilnya terkait dengan hukum? Jadi terkait dengan waktu, contohnya kata beliau, an yakuma rajul fi akhiril lail wa yadhunnu anna al-fajr lam yatlu fayakul wa yashrab. Iya, seorang bangun dari tidur malamnya, iya, dia tidak melihat jam, dia tidak mendengar sesuatu, dia makan, dia minum, ternyata setelah makan, setelah minum, baru dia dengar, atau dia tahu telah masuk subuh. Setelah makan, minum, ternyata dengar komat. Jadi tadi itu makan sudah ada. Iya, karena terburu-buru, makan, minum, ternyata dia kira belum azan, belum subuh. Setelah makan, minum, ternyata dengar komat, misalnya. Ini fahadha shaumuhu sahih. Kenapa? Li'annahu jahilun bil waqti. Karena dia jahil, jahil terkait dengan waktu. Kalau misalnya jahil bil hukmi, ada pun contoh bodoh terkait dengan hukum. Contohnya an yahtajima shaim, dia berbekam. Dia minta dibekam karena agak sedikit ngedrop atau yang lainnya. Akhirnya siang hari dia minta dibekam oleh temannya. Iya. Karena tidak tahu bahwasanya hijam itu membatalkan puasa. Ya, setelah dibekam baru datang ilmu kepada dia. Sebagian para ulama menyatakan bahwasanya bekam itu batalkan puasa. Kita katakan saumuka sahih, puasamu sahih, karena kamu lakukan dalam keadaan jahil, tidak tahu hukum. Syarat yang pertama adalah ada ilmu. Yang kedua, syaratnya adalah an yakuna dzakiran, dia ingat. Wadidduhu anisian, tentunya lawannya adalah lupa, seperti hadis ini. Barang siapa makan ya karena lupa, minum karena lupa, maka dia sempurnakan puasanya karena dia sedang diberi makan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iradah. Al-iradah, dengan keinginan sendiri, dengan kehendak sendiri. Iya, kata beliau rahimahullah, falau fa'ala as-sha'im syai'an min hadhihi al-fatirat bighairi iradati min wa ikhtiyar fa shaumu sahih. Kalau seorang melakukan pembatal-pembatal tadi, iya, tanpa ada iradah darinya, keinginan darinya, tanpa ada pilihan darinya, maka puasanya sahih. Contohnya, walau annahu tamadmada, dia ketika wudu berkumur, tidak ada niatan mau minum. Ya tentunya dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Dia semata-mata mau wudu berkumur. Ternyata qadarullah ma syaa fa'al, ada yang masuk sebagian airnya, ketelan. Kita katakan puasamu sahih. Kadang kamu tidak punya niat untuk minum. Niatanmu sudah berkumur-kumur. Iya, sedang jalan di jalan tempat tiba-tiba ada lalat masuk, ketelan. Lalat atau sinisnya. Kita katakan puasamu sahih karena kamu tidak ada niatan, tidak keinginan mau makan lalat. Ini iradah. Pembatal tadi yang delapan, membatalkan puasa kalau dia tahu ilmunya, kemudian dia ingat dan dengan keinginan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah